yaitu tidak berpuasa. Faidza bari'a wajaba 'alaihi qada'ul ayyamil lati aftarha. Dan apabila dia sembuh dari sakitnya, maka wajib baginya untuk mengqadha hari-hari yang dia tidak berpuasa padanya. Dia wajib mengqadha sebanyak hari-hari yang dia tinggalkan ketika Ramadan. Kapan mengqadhanya? Di hari-hari yang lain di luar Ramadan. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yaitu hari-hari yang jumlahnya tertentu, atau hari-hari yang telah ditentukan, yaitu hari-hari Ramadan. Barang siapa yang diantara kalian sakit atau dalam perjalanan safar, kemudian dia tidak berpuasa, maka wajib baginya untuk berpuasa sebanyak hari-hari yang telah dia tinggalkan, berpuasa di hari-hari yang lain. Itu wajib bagi dia untuk mengqadha puasanya di hari-hari yang lain. Ayat ini menunjukkan bahwasannya seorang yang sakit atau safar, kemudian dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka wajib baginya untuk mengqadha puasanya di hari-hari yang lain, sebanyak hari-hari yang dia tinggalkan. Wa qaulihi ta'ala, dalil yang lain adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Faman syahida minkum asyhara falyasum. Waman kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Barang siapa yang di antara kalian hadir mukim di negerinya di bulan itu, yaitu di bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan safar, kemudian dia berbuka, maka hendaklah dia mengqadha-nya di hari-hari yang lain. Ayat ini juga menunjukkan bahwasannya seorang yang sakit atau safar, kemudian dia berbuka di bulan Ramadan, yaitu tidak berpuasa, maka dia wajib mengqadha-nya di hari-hari yang lain sebanyak hari-hari yang dia tinggalkan. Wal maradu alladhi yurakhas ma'ahu fil fitr huwa al maradu alladhi yashukku 'ala al maridi siyamu bisababihi. Dan sakit yang diberi keringanan dengannya untuk tidak berpuasa adalah sakit yang memberatkan orang yang sakit untuk berpuasa karena sebab sakitnya. Jadi sakit yang dibolehkan untuk berbuka atau tidak berpuasa di bulan Ramadan adalah sakit yang jika orang yang sakit tersebut berpuasa, maka yashukku alaih, berat atasnya. Jika harus dibarengi dengan berpuasa, maka dia berat. Bisa jadi akan memperlambat kesembuhannya, ya, atau bisa jadi akan memperparah sakitnya. Ini sakit yang dibolehkan padanya untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Adapun rasa sakit atau sakit yang jika orang yang sakit tersebut berpuasa tidak mengalami masyakkah, tidak mengalami rasa berat, ya, untuk berpuasa, maka naam wajib baginya berpuasa dan tidak boleh baginya berbuka, ya, di siang Ramadan. Seperti orang yang sakitnya ringan, ringan sakitnya, jika dia berpuasa tidak berat, ya. Mungkin hanya sakit luka, ya, atau hanya pilek misalkan, atau yang sejenisnya dari penyakit-penyakit yang ringan, yang jika berpuasa tidak berat baginya untuk berpuasa, maka tidak boleh baginya berbuka di siang Ramadan, wajib baginya berpuasa. Nah, karena sakit yang dibolehkan untuk berbuka di siang Ramadan adalah sakit yang jika dia berpuasa, maka dia akan mengalami masyakkah, rasa berat. Dan orang yang sakit, ya, yang dia disyariatkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, ya, ada dua keadaan. Orang yang sakit yang disyariatkan untuk tidak berpuasa, ya, atau dibolehkan untuk tidak berpuasa, itu ada dua keadaan. Yang pertama, orang yang sakit yang betul-betul tidak mampu berpuasa sama sekali, ya. Orang seperti ini, hukum berbuka di siang Ramadan atau hukum tidak berpuasa di bulan Ramadan baginya adalah wajib. Wajib untuk tidak berpuasa bagi orang yang betul-betul tidak mampu berpuasa. Orang yang sakit, yang dengan sakitnya itu dia tidak mampu berpuasa, maka dia wajib tidak berpuasa. Nah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kepada suatu jiwa kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ini kondisi pertama. Kondisi yang kedua, seorang yang sakit yang dia mampu jika dipaksa puasa, ya, tetapi disertai masyakkah, disertai rasa berat, ya, disertai adanya rasa berat dan beban. Nah, kalau harus berpuasa, maka yang seperti ini yustahab, disunnahkan untuk tidak berpuasa. Disunnahkan untuk tidak berpuasa, kemudian dia mengqadanya di hari-hari yang lain. Taib. Ini dua keadaan orang yang sakit. Ada yang wajib berbuka, yaitu orang yang tidak mampu berpuasa. Orang yang sakit, yang dengan sakitnya itu dia tidak mampu berpuasa, maka wajib dia berbuka. Keadaan kedua, orang yang sakit, yang dia mampu berpuasa jika dipaksa, tetapi disertai masyakkah, rasa berat, beban, maka disunnahkan baginya untuk tidak berpuasa. Kemudian dia mengqadha puasa yang dia tinggalkan di hari-hari yang lain. Nah, kemudian ammal maridul ladzi la yurja buruhu. Kalau tadi pembahasannya penyakit yang diprediksi sembuh, atau yang biasanya sembuh, demam atau yang semisalnya, tipes misalkan. Ini penyakit-penyakit yang diprediksi bisa sembuh. Sekarang bagaimana kalau penyakitnya adalah penyakit yang diprediksi tidak sembuh, atau biasanya secara pengalaman itu tidak sembuh, atau secara penelitian kedokteran tidak sembuh. Ammal maridul ladzi la yurja buruh, adapun sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, atau yang biasanya secara pengalaman, secara kebiasaan tidak sembuh. Awil ajizu anisiyami ajizan mustamirron, atau seorang yang sudah tidak mampu berpuasa karena kelemahan yang terus menerus, kal kabir, seperti orang yang sudah lanjut usia, maka fa innahu yuftir, maka dia tidak berpuasa. Ulangi, adapun orang yang sakit yang penyakitnya itu biasanya tidak sembuh, atau seorang yang sudah tidak mampu lagi berpuasa karena alasan ajzan mustamirron, lemah yang terus berlanjut, kal kabir, seperti orang yang sudah lanjut usia. Fa innahu yuftir, maka dia tidak berpuasa. Wala yajib alaihi alqada, dan tidak wajib untuk membayar qada puasa di hari-hari yang lain. Wa innama talzamuhu fidyah, hanya saja dia wajib untuk membayar fidyah. Bi an yut'ima an kulli yaumin miskinan, yaitu dia memberi makan setiap hari kepada satu orang miskin. Dia memberi makan kepada seorang miskin setiap hari. Selama Ramadan. Ini menunjukkan bahwasannya orang yang sakit, yang penyakitnya biasanya diprediksi tidak sembuh, itu hukumnya seperti orang yang sudah tua renta, yang sudah tidak mampu lagi berpuasa. Penyakit apa contohnya biasanya? Nah, al-muhim, kalau ada penyakit yang seperti itu, yang biasanya diprediksi tidak sembuh, yang jika dia berpuasa maka dia akan mengalami rasa berat, ya. Maka hukumnya seperti orang yang sudah tua renta atau sudah lanjut usia yang sudah tidak mampu lagi berpuasa. Yaitu dia boleh untuk tidak berpuasa, namun dia wajib membayar fidyah dengan memberi makan setiap harinya kepada seorang yang miskin. Kemudian dikatakan di sini, li'anna Allah azza wa jal ja'ala al-it'ama mu'adilan lis-siyam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan it'am, membayar fidyah itu sebanding dengan puasa. Hina kana takhir bainahuma, ketika masih ada syariat bolehnya memilih antara fidyah dan puasa. Fi awwali ma faridu siyam, di awal-awal wajibnya puasa. Nah, di awal-awal wajibnya puasa. Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ala alladhina yutikunahu fidyatu ta'amu miskin, faman tatawa khairun fahuwa khairun lah, wa antasumma khairun lakum, in kuntum ta'lamun. Ya. Ini di awal-awal diwajibkannya puasa. Ya. Karena puasa Ramadan diwajibkannya secara bertahap. Awal diwajibkannya puasa Ramadan, ada takhir, boleh memilih antara puasa dengan bayar fidyah, walaupun sehat. Walaupun sehat. Namun wa antasumu khairul lakum, kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Namun di awal-awal puasa atau diwajibkannya puasa, boleh memilih, ada takhir. Bagi orang yang na'am berpuasa silahkan, ya. Bagi yang tidak mau puasa, maka dia bayar fidyah. Walaupun dia sehat. Nah. Akan tetapi apa? Takhir ini, bolehnya memilih antara dua pilihan ini, kemudian dihapus. Mansukh. Dengan ayat yang selanjutnya. Apa? Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Kalau tadi ayat 184, maka ayat selanjutnya ayat 185 menghapus ayat sebelumnya. Faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang diantara kalian hadir mukim di negerinya di bulan itu, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Dengan turunnya ayat ini yang 185, maka nanti tidak ada lagi memilih. Tidak ada lagi memilih fidyah. Artinya bagi yang mereka mampu berpuasa, wajib berpuasa. Tidak boleh lagi bayar fidyah. Ini di awal-awal diwajibkannya puasa. Kemudian para ulama mengambil kesimpulan, bagi mereka yang sakitnya diprediksi tidak sembuh, atau orang yang sudah lanjut usia yang sudah tidak mampu lagi berpuasa, ya, maka orang seperti ini dia tidak berpuasa namun wajib untuk membayar fidyah. Dia tidak berpuasa dan tidak wajib mengqadha namun wajib membayar fidyah. Mereka beralasan karena Allah telah menjadikan fidyah ini sebanding dengan puasa ketika masih ada takhir, masih ada pilihan, boleh puasa dan boleh fidyah. Di awal-awal diwajibkannya puasa. Fata'ayyana an yakuna badalan anhu indal udhur. Maka ta'ayyan, ya. Maka jelaslah, ya, bahwasannya fidyah itu menjadi badalan sebagai ganti dari puasa indal udzur, ketika ada udzur. Udzur usia lanjut ya, atau udzur sakit yang sakitnya tidak di naam harapkan kesembuhannya, atau penyakit yang diprediksi tidak sembuh. Yaqulul Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala, berkata al-Imamul Bukhari rahimahullah, amma syekhul kabir idha lam yutiki siyam. Adapun syekhul kabir, seorang yang lanjut usia, idha lam yutiki siyam, apabila dia tidak mampu berpuasa, faqad at'ama anasun ba'dama kabiru aman au amaini an kulli yaumin miskinan. Maka sungguh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau telah membayar fidyah setelah beliau lanjut usia 1 tahun atau 2 tahun sebelum beliau meninggal dunia. An kulli yaumin miskinan, beliau membayar fidyah, yaitu memberi makan kepada seorang miskin setiap harinya. Ini juga diantara alasan yang menguatkan adanya syariat fidyah bagi seorang yang sudah lanjut usia, yang sudah tidak lagi mampu berpuasa. Maka hendaklah dia membayar fidyah sebagaimana dilakukan oleh sebagian para sahabat, diantaranya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fi syaikhil kabir wal mar'atil kabirah. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata tentang seorang kakek dan nenek, yaitu yang sudah lanjut usia, baik dari kalangan laki-laki atau perempuan. La yastati'ani an yasuma, yang keduanya sudah tidak mampu lagi berpuasa. Fal yut'ima makana kulli yaumin miskinan. Maka kata Abdullah bin Abbas, hendaklah keduanya membayar fidyah sebagai ganti puasanya. Membayar fidyah, yaitu memberi makan kepada seorang miskin setiap harinya. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Siyam. Ini juga diantara riwayat yang menguatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, tentang disyariatkannya membayar fidyah bagi seorang yang sudah tua renta, yang sudah tidak lagi mampu berpuasa. Tidak wajib baginya membayar qadha, hanya saja dia wajib membayar fidyah. Fayut'imal ajizu 'anil siyami ajzan la yurja zawaluh. Maka seorang yang lemah, yang sudah tidak mampu berpuasa, yang lemahnya ini la yurja zawaluh, diprediksi tidak bisa hilang, lemahnya mustamirron, terus menerus, diprediksi tidak bisa hilang. Bimaradin kana, karena sebab sakit, au kibar, atau karena sebab usia yang sudah tua renta. Orang yang lemah, yang tidak mampu berpuasa, yang lemahnya ini diprediksi tidak bisa hilang, karena sebab sakit atau karena sebab usia yang sudah tua renta, maka wajib membayar fidyah an kulli yaumin miskinan, memberi makan kepada seorang miskin setiap harinya. Berapa? Nisfas sha'. Setengah sha'. Min burrin, setengah sha' gandum. Au tamrin, atau setengah sha' kurma. Au aruz, atau setengah sha' beras. Au nahwiha min kutil balad, atau yang sejenisnya dari makanan pokok suatu negeri. Nah, jadi jumlahnya, naam, setengah sha'. Setengah sha' itu berarti 2 mud, ya, karena satu sha'nya 4 mud. Satu mudnya, nah, satu raupan kedua telapak tangan lelaki yang sedang-sedang. Ini satu mud. Dan satu sha' 4 mud. Berarti setengah sha' 2 mud. Nah, dan bilangan setengah sok di sini, nah, itu dikiaskan kepada pembayaran fidyah. Nah, fidyatul adza, ya, di dalam ibadah haji. Nah, di dalam hadis disebutkan tentang fidyatul adza di dalam ibadah haji, ya. Beliau mengatakan au at'ama sittata masakin likulli miskin nisfa sha', atau dia memberi makan kepada 6 orang miskin setiap orang miskinnya nisfa sha', setengah sha'. Dikiaskan ke sana. Bilangan setengah sha' ini dikiaskan ke pembayaran fidyah. Naam, fidyatul adza, ya, di dalam ibadah haji. Kemudian wa miqdarus sha', dan kadar satu sha' kilowani. Kilowan warubu, takriban 2 kilo seperempat kira-kira, atau 2,25 kilogram. Fayakunul it'am an kulli yaum, sehingga fidyah yang harus dibayar setiap harinya kilo jirom, 1 kilogram. Wa mi'atu wa khamsah wa 20 jiroman, 1 kilogram dan 125 gram. Sama aja, artinya 2 kilogram seperempat. Sama, karena 125 gram itu artinya berapa? 1 seperempat kilo. Tambah 1 kilo jadi 2 kilo, 2 kilo seperempat. Kilo jirom wa mi'ah wa khomsa wa ishrin jiroman. Takriban kira-kira. Atau kalau gramnya berapa tadi? Nah, dua kilo seperempat gram, dua kilogram, ya, dua kilo seperempat, ya. ala ikhtilaf, ya. Sebagian para ulama menyebutkan jumlah yang lain, ya. Tergantung masing-masing jenis makanan tersebut. Nah, karena berat jenis gandum itu tidak sama dengan berat jenis kurma, ya. Juga berat jenis kurma tidak sama dengan berat jenis nasi atau beras, ya. Nah, sehingga kadang ada yang 2 kilo seperempat, ada yang 2 kilo setengah, ya. Sehingga para ulama pun menyebutkan yang lebih amannya 3 kilo. Sebagian para ulama menyebutkan yang lebih amannya 3 kilo. Nah, untuk keluar dari khilaf-khilaf. Ya. Kalau ada lebihnya, sedekah. Nah. Itu satu sok. Hitungan satu sok. Berarti kalau setengah sok berapa? Karena fidyah di sini hanya setengah sok. Berapa? Dua kilo seperempat dibagi dua. Ya, 1125 gram. 1125 gram. Atau 1 kilo 125 gram. 1 kilo 125 gram. Atau kalau dihitung gram semuanya 1125 gram. Takriban kira-kira. Ini jumlah fidyah yang harus dibayar setiap harinya. Nah, walaupun di sana terdapat khilaf, ya, khilaf tentang jumlah fidyah ini. Nah, tentang kadar fidyah. Sebagian para ulama menyebutkan tadi setengah sok, karena dikiaskan dengan fidyah. Fidyatul adha, ya. Fidyatul adha ketika ibadah haji. Nah, fidyahnya memberi makan kepada 6 orang miskin, setiap miskinnya setengah sok, dikiaskan ke sana. Sebagian para ulama berpendapat tidak ada batasan. Ya. Tidak ada batasan. Nah. Kenapa? Karena tidak datang pembatasannya. Maka, ya, yang penting makanan tersebut mengenyangkan, nah, mengenyangkan bagi si miskin. Nah. Yang demikian karena sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika beliau sudah melemah setahun atau dua tahun sebelum beliau meninggal dunia, ya, beliau membayar fidyah dalam bentuk khubz, ya, roti dan daging, roti dan laham, ya, al khubz wal laham, roti sama daging, ya. Nah, sebagaimana dalam Sahih Bukhari, ya, roti sama daging itu yang beliau berikan kepada satu orang miskinnya. Ini menunjukkan tidak adanya batasan. Dan juga hendaknya fidyah yang dibayarkan adalah makanan yang biasa dia makan. Ya. Kalau biasanya berasnya beras IR, ya, beras yang mahal, ya, maka itu yang diberikan untuk bayar fidyah. Ya. Jangan berasnya yang biasa dia makan beras mahal, yang dia bayar fidyah beras bulog misalkan, beras yang murah, ya. yang hanya 6.000 satu kilo misalkan. Nah, yang sudah banyak uletnya itu, ya. Jangan. Hendaknya makanan yang biasa dia makan. Ya. Dia makannya beras yang mahal, ya kasih, bayar fidyah dengan beras atau jenis beras tersebut. Makanannya adalah roti dan daging, maka dia bayarkan fidyahnya dengan roti dan daging tersebut. Baik. Sehingga wallah alam, naam, yang lebih dekat, ya, dengan pendapat yang kuat adalah tidak adanya batasan dalam kadar fidyah tersebut. Yang jelas fidyah tersebut bisa mengenyangkan si miskin. Baik itu setengah sok, ya, atau mungkin kurang atau lebih, ya. Sebagaimana dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau hanya memberi khubs, roti dan daging. Kemudian apakah fidyah ini yang mentahnya beras mentah, yaitu beras yang belum dimasak, ataukah yang sudah dimasak, nasi sama lauknya sekalian? Nah, juga ikhtilafu, berselisih para ulama dalam masalah ini. Nah, namun yang jelas, ya, melihat situasi dan kondisi, boleh memberi makan atau membayar fidyah dengan makanan yang mentah, beras misalkan atau gandum. Boleh juga dengan yang sudah dimasak, yang sudah matang. Nah, dan yang lebih baik lagi adalah melihat situasi dan keadaan si miskin. Kalau si miskin ini adalah si miskin yang tidak punya alat masak, ya, nah, gelandangan, nggak punya tempat, ya, maka berikan yang siap saji, ya. Nah, kalau diberikan yang mentah, di mana dia masaknya? Nah. Tapi kalau miskinnya adalah miskin yang punya tempat tinggal, ya, ada tempat masaknya dan seterusnya, maka boleh diberi yang mentah. Nah, maka melihat situasi dan kondisi apa yang paling layak bagi si miskin tersebut. Nah, kalau yang paling layak baginya mentahnya, maka mentahnya. Kalau yang layak baginya langsung, naam, yang siap saji, yang sudah dimasak, maka berikan yang sudah dimasak. Sebagaimana sahabat Anas bin Malik memberi roti dan daging. Nah, tentunya ini siap saji, roti, khubz, ya, dan dagingnya. Nah. Dan tidak boleh membayar fidyah dengan, naam, nilai dari makanan tersebut. Nah, dengan uang misalkan. Enggak boleh, ya. Karena kalau boleh, pada zaman dulu sudah ada emas, sudah ada perak, ya. Kenapa para sahabat membayar fidyahnya tidak dengan perak atau emas atau barang berharga yang lain, ya? Kalau zaman sekarang uang. Nah. Ya, demikian, karena fidyah adalah ibadah khusus, ibadah tertentu. Seperti halnya zakat fitrah, ibadah tertentu, harus dari jenis makanan. Nah, harus dari jenis makanan, tidak boleh diuangkan. Oh, si miskin lebih butuh dengan uang misalkan. Taib, Allah yang lebih mengetahui tentang maslahat hambanya. Ya. Allah dan Rasulnya, nah, telah menyebutkan bahwasanya fidyah tersebut adalah dari jenis makanan. Apakah, naam, seseorang mengaku lebih tahu, lebih faham, lebih mengerti tentang makhluknya daripada Allah? Tidak. Orang yang berpendapat nah, orang miskin lebih butuh dengan uang, maka bayar uang saja ya, ketika bayar fidyah. Kenapa dia tidak berpendapat nah, gak usah kurban sapi ya, kasih aja uang 15 juta kepada si miskin. Nah, karena si miskin lebih butuh dengan uang. Nah, lah. Ibadah kurban ibadah khusus. Demikian pula fidyah ya. Harus dengan makanan. Nah, enggak bisa diuangkan sebagaimana kurban enggak bisa diuangkan. Harus dengan bentuk hewan. Nah, ternak ya. Baik sapi, kambing atau unta. Nah. Baik. Dan pembayaran fidyah itu ya, bisa selama 30 hari ya, atau 29 hari tergantung jumlah bulan Ramadannya. Setiap harinya seorang miskin nah, dan boleh juga nah, langsung 30 orang miskin ya, dikasih dalam satu hari. Nah, ini juga boleh. Ya, sebagaimana difatwakan oleh para ulama. Nah, boleh langsung 30 orang ya, atau 29 orang tergantung bulan Ramadan tersebut. 29 hari atau 30 hari dalam satu hari. 30 orang dikasih makan orang miskin. Atau 10 orang miskin ya, setiap harinya dikasih makan berarti dalam 3 hari kalau 10 orang miskin nah. Baik. Namun kalau hanya 1 orang miskin maka dia 30 hari nah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian dikatakan di sini yang terakhir, hadza wa in shomal marid shoha siyamuhu wa jazaahu. Ini naam hukumnya, dan apabila seorang yang sakit dia berpuasa maka sah puasanya dan boleh bagi dia untuk berpuasa. Nah, orang yang sakit jika dia memaksa diri berpuasa sah puasanya. Nah, walaupun dia orang yang sebenarnya boleh untuk tidak berpuasa. Namun jika dia berpuasa maka sah puasanya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.